Ramadan telah meninggalkan kita. Syawal menjelang menandakan hari raya. Kehidupan biasa bermula semula. Ramadan hadapan belum tentu kita jumpa. Di hari raya ini, koreksilah diri sendiri. Layakkah hari ini kita berhari raya? Hari raya hanya untuk orang-orang bertakwa. Selain mereka tidak layak merayakannya. Renung kembali segala amalan di bulan Ramadan. Adakah meningkat dari sebelumnya? Bertambah baikkah kita dari masa ke semasa? Sesuai dengan meningkatnya umur kita. Ramadan telah meninggalkan kita. Syawal menjelang menandakan hari raya. Kehidupan biasa bermula semula. Ramadan hadapan belum tentu kita jumpa. Renung pula ke hadapan, bagaimana nasib kita? Apakah kita mati di dalam husnul khatimah? Kerana nafsu selalu mendorong kejahatan, juga syaitan yang sentiasa melalaikan. Ingatlah hari raya bukan untuk bersukaria. Ia hari bersyukur, menggembirakan yang tak punya, memberi bantuan mereka yang tidak berada. Maaf bermaafan kita sesama kita. Bertimbang rasa kita sesama manusia. Berkasih sayang itu sangat diperintahkan, bahkan sesuai dengan fitrah manusia. Ramadan telah meninggalkan kita. Hari raya, kehidupan biasa bermula semula. Ramadan hadapan belum tentu kita jumpa. Ramadan hadapan belum tentu kita jumpa.